hukum fi'il maupun fi'il fi'il madhi dan fi'il amr keduanya mabni fi'il mudhari mu'rab senang tidak bersambung dengan nun ta'kid atau nun niswah mu'rab marfu' agar tidak dimasukkan nasib ataupun jazim dan mansub apabila dimasukkan nawasib dan majzum apabila dimasukkan jazim. Lanjutkan bahasan berikutnya. Qala al-muallif Ibn Ajurrum rahimahullah ta'ala nawasib al-mudhari'ah. Qala fa nawasib 10. Nawasib ada 10. Wa hiya an wa lan wa idan wa kay wa la mukay wa la munjuhud wa hatta wal jabu bil fa'i wal wawi wa aw. Nawasib ada 10. Ambil yang nasibkan fi'il mudhari' ada 10, yaitu an, lan, idan, kay, la mukay, la munjuhud, hatta, jawaban dengan fa dan waw, demikian juga aw. Nah, ini 10 nawasib. Ini 9 mu'alif di sini adalah madhabnya Kufiyin. Kufa, ulama Nahu di Kufa menyatakan nawasib asyarah. Adapun pendapat ulama Basrah, nawasib hanya 4, adapun selebihnya dinasab dengan al-mudharah. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Dan yang lebih kuat Allah alam yang pendapatnya ulama Basrah. Ya, misalnya yang mansub setelah lam mukai dalam ta'lim disebutkan dalam syahid syawahid nampak dari Al-Quran dan hadis kadang dinampakkan annya. Umirtu li an akuna awwalal muslimin, disebutkan an yang setelah la ta'lim juga yang maksudnya adalah an bukan lam ta'lim tasdid. Kita baca penjelasan dari Asy-Syari Allah taala qala Muhammad Muhyiddin Allah taala. Wa qul, saya katakan Asy-Syari, al-adawatu allati yunsabu ba'da al-fi'l mudhari', al-adawat alat-alat yang dengannya fi'l mudhari' mansub setelahnya ada 10. Ada 10 ambil nasab al-adawat. Wa hiya 'ala thalathati aqsam, dan 10 ini terbagi dari 3 bagian, 3 macam. Ismun yansibu bi nafsi, yang pertama bagian yang menasab dengan dirinya sendiri. Dia sendiri yang menasabkan fi'il mudhari' tanpa perantara an. Wa qismun yansibu bi an mudmaratan bi an mudmaratin ba'dahu jawazan. Dan bagian yang kedua yang menasabkan fi'il mudhari' dengan perantara an mudmarah setelahnya. An tersembunyi setelahnya jawazan. Sebenarnya jawaz tidak wajib, boleh nampak, boleh sembunyi. Wa qismun yansibu bi an mudmarah ba'da wujuban, yang ketiga yang menasabkan fi'il mudhari' dengan perantara an mudmarah setelahnya an yang tersembunyi, wujuban wajib harus tersembunyi, tidak boleh nampak. Rinciannya, nah, di 10 tadi terbagi dari 3, ada menasab dengan sendirinya, menasab dengan perantaraan mudmarah jawazah, dan yang ketiga dengan perantaraan mudmarah wujuban. Amal qism al-awwal, yang pertama, bagian yang pertama, wa huwa alladhi yansibu al-fi'la al-mudhari'a bi nafsihi, yaitu menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya, dia sendiri merasa fi'il mudhari' tanpa perantara yang lainnya. Fa arba'atu ahruf, ada empat huruf. Wahia yaitu an, walan, wa idan, wa kai. An, lan, idan, dan kai. Empat huruf ini menasab dengan sendirinya tanpa al-mudmarah. Amma an, adapun an, harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal. Huruf nasab, huruf masdar, fi'il yang kemasukan an akan ditakwilkan masdarnya, huruf masdar. Apa itu masdar? Dak? Terus apa lagi? Nggak ada tambahan tentang masdar apa itu? Nggak. Masdar. Apa? Asal kata bahasa Arab yang berawal dengan seperti amalannya itu. Yang beramal dengan isim fa'il juga bisa orang sama kayak. Asal kata bahasa Arab. Bedanya dengan fi'il apa? Dari segi makna. Masuk isim. Dari segi makna bedanya apa dengan fi'il? Dari segi maknanya tidak tergantung waktu. Apa? Tidak tergantung waktu. Tidak tergantung. Tergantung. Tidak terkait dengan waktu. Nah, asal bedanya masdar dengan fi'il, kalau fi'il menunjukkan hadas dan juga zaman. Fi'il menunjukkan hadas dan zaman. Ada masdar hanya menunjukkan hadas, mujarrad min zaman. Tidak menunjukkan apa? Zaman, dia hanya menunjukkan hadas, perbuatan, kejadian. Pasti julus, duduk. Nah, tidak berkaitan. Apakah telah duduk, sedang duduk, tidak. Adapun fi'il menunjukkan hadas dan juga zamannya. Nah, apakah lampau, sedang, akan datang. Dan masdar dari sekian mushtaqat, yang banyak mushtaqat, dia adalah asalnya. Aslul mushtaqat, sehingga dia jamid. Nah, mushtaqat baik isim fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, isim fa'il, isim maf'ul, semuanya apa? Pecahan dari masdar. Mushtaqat bil dal ta'in. Hah? Mushtaqat. Mushtaqat bil ta. Pecahan, pecahan. Ini apa? Yang diambil dari kata lain. Lawannya mushtaqat apa? Jamid. Jamid tidak diambil dari kata lain. Itu masdar bukan dia diambil dari kata lain. Di an ini huruf masdar sehingga tadi masuk pada fiil. Fiil nanti ditakwilkan masdar. Misalnya wa anta sumu khairul lakum. Jadi masdarnya apa? Siyamukum wa siyamukum khairul lakum. Wa manasrin dan nasab. Manasabkan fi'il mudhari'. Istiqbal, menjadikan zaman mudhari' yang tadinya muhtamil, bisa hal, bisa mustaqbal. Setelah kemasukan an, dia ayat, jelas bermakna menjadikan zaman istiqbal. Wa mithaluha qawlu jantan rahimahullah ta'ala atma'u an yaghfirani. Dan ana syahid. Hai. Mansub bi'an. Nah, fi'il mudhari' mansubun bi'an. Wa qawlu jalla dzikru wa akhafu an ya'kulahu dhi'b. Dan ana syahid. Ayyakulahu. Hai. Mansubun bi'an. Nah, mudhari yakula mudhari muhtasabun bi an. Wa qawluhu ta'ala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Dengan syahid tadhhabu mansub. Nah, an tadhhabu mansub bi ala wa nasbi nominal. Nah, qawlu ta'ala wa ajma'u ay yaj'aluhu. Dak ana syahid yaj'aluhu haif na mansub bi anna wa ala nasbi kunu li annahu min al af'alil khamsah. Ini yang pertama dari nawasib yang menasab dengan sendirinya tanpa butuh an, tanpa butuh an mudmarah, yaitu huruf an. Alat sendiri dikatakan dalam nawasil umul bab, induknya dalam nawasil. Kenapa dia bisa menasab warah, bisa juga menasab mudmarah, bisa menasab nampak, bisa menasab juga tersembunyi. Kita ambil juluki dengan umul bab, induknya bab dalam nawasil. Yang kedua, wa ammar adatunan harfu nafiin wa nasib nastiqbal, huruf nafi, nasab dan istiqbal menunjukkan penafian. Nasab jelasin maknanya nasab, istiqbal juga jelasin enggak akan datang. Fi'il mudhar yang sebelumnya zamannya bisa hal, bisa mustaqbal muhtamil, setelah kemasukan lam dia jelas zamannya untuk mustaqbal, ta'ayyan dan istiqbal. Wamithaluha qawlu ta'ala tanzihu Allah ta'ala lan nu'mina laka. Dengan syahid nu'mina. Haid mansubun bila, mansubun bila. Nah, mansubun bila. Wa qawlu ta'ala lan nabraha 'atifina. Dengan syahid lan nabraha. Haid mansubun bila. Nah, mansubun bila. Wa 'alamatu nasbi. Wa 'alamatu nasbi ايش? Fathullah. Nah. لأنه في المضارع السلام آخر ولم يتصل به شيء. وقوله تعالى لن تنالوا البر. ذاك أن الشاهد لن تنالوا حيث مسؤول بلان وعلى ابن نصب فتح الهم. نعم نعم لأنه من الأفعال الخمسة. Nah, ini huruf yang kedua nawasib yang nasab dengan sendirinya. Lan, lan harf nafiin wa nasbin mustaqbal. Yang ketiga, wa amma idan, adapun idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin, huruf jawaban, balasan dan nasab. Huruf jawaban dan balasan ini harus ada kalimat sebelumnya harus mendahulunya, kan dia sebagai huruf jawaban dan balasan harus ada jumlah sebelumnya yang mendahulunya. Wa yushtaratu li nasbil mudhari, dan syaratkan dia menasabil mudhari', nasab mudhari' biha thalathatu syurut. Disyaratkan tiga syarat harus terpenuhi baru dia bisa menasab fi'il mudhari'. Al-awwal yang pertama, an takuna idzan fi sadri jumlatil jawab. Idzan harus di awal jumlah jawaban. Harus di awal jumlah jawaban. Tidak boleh dia di tengah ataupun di akhir. Ketika dua orang berbicara, si A dan si B, ketika si A mengucapkan perkataan, si B ketika menjawab dengan idan, idannya harus di awal, di awal kalam. Athan yang kedua, an yakuna al-fi'lin mudhari'un waqi'un ba'daha dalan 'ala istiqbal. Fi'il mudhari' yang jadi setelahnya menunjukkan istiqbal, maknanya harus mustaqbal, tidak boleh maknanya hal. Karena mudhari' maknanya apa? Zamannya bisa hal, bisa mustaqbal. Di antara syarat lan, afwan idan, di antara syarat idan bisa menasabkan fi'il mudhari', mudhari' setelah idan harus menunjukkan istiqbal. Waktunya itu akan terjadi lampau, apa? Akan datang nah, istiqbal. Ini akan disebutkan contohnya. Al-thalith yang ketiga, alla yasila bainaha wa bainal mudhari' fasil. Tidak boleh ada yang memisahkan antara idan dengan fi'il mudhari memisah. Tidak boleh ada kalimat-kalimat yang memisahkan antara idan dengan fi'il mudhari ini. Kecuali ghairal qasam aw nida aw lan nafiyah. Dikecualikan tiga, sumpah, nida, atau la nafiyah. Ada selain tiga ini tidak boleh menjadi pemisah antara idan dengan fi'il mudhari. Kapan ada pemisah maka dia tidak bisa memasukkan fi'il mudhari. Wa mithalul mustawfi mustawfiyati bisyurut, contoh yang terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi awal jawaban fi'il mudhari istilahnya bermakna mustaqbal, istiqbal, akan datang, dan tidak ada pemisah antara idan dan fi'il mudhari-nya. An yaqula laka ahadu ikhwanik, misalnya ada salah seorang saudaramu mengatakan padamu, sa'ajtahidu fi durusi, aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Fataqula, kamu katakan kepada dia, idan tanjaha, kalau begitu kamu akan berhasil, akan sukses. Di sini terpenuhi ketiga-tiganya. Yang pertama, dia di awal jawaban, idan tanjaha, di awal jawaban fi sadri jumlatil jawab. Yang kedua, fi'il mudhari setelahnya juga istiqbal. Idan tanja, kapan dia akan berhasil? Sedang berhasil atau sudah berhasil atau akan berhasil? Dengan istiqbalnya. Dan juga tidak ada memisah antara idan dengan fi'il mudhari, terpenuhi semua syaratnya. Maka di sini fi'il mudhari masuk dengan idan. Wa mithalul mafsulati bil qasam, contoh dipisah dengan sumpah. Ini yang dikecualikan, walaupun dia bisa tetap bisa beramal. Nah, qasam, nida, atau la nafiyah. Antakul contoh idan wallahi tanjaha. Ada pemisahnya apa? Qasam, sumpah. Idan wallahi tanjaha. Wa mithal mafsulati bin nida, contoh dipisah dengan nida. Antakul idan ya Muhammadu tanjaha. Idan ya Muhammadu tanjaha. Bisa dengan tidak, tidaknya mana? Ya Muhammadu. Sini tetap beramal, ini termasuk yang dikecualikan. Wa mithal mafsulati bilan nafiyah, dan contoh yang dipisah dengan la nafiyah antakul, kamu katakan contohnya, idan la yakhiba sa'yuk. Idan la yakhiba sa'yuk. Kalau begitu, usahamu tidak sia-sia, tidak akan sia-sia. La yakhiba, ada misalnya yaitu apa? La nafiyah. Ini yang termasuk yang dikecualikan. Walaupun dia pemisah, tetap bisa beramal. Autaqul, atau kamu katakan, idan wallahi la yadhhab amaluka dhia'a. Kalau begitu demi Allah, amalanmu tidak akan sia-sia. Naam, ikhwan fiddin, rahimani wa rahmatullah. Ini huruf nasab. Nasib yang ketiga yang nasab dengan sendirinya, yaitu idan. Idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Dia bisa menasab fi'il mudhari tidak secara mutlak, namun ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, ada tiga. An yakuna fi sadri jumlatil jawab, an yakuna al-fi'lul mudhari al-waqi'u ba'daha dalan al-istiqbal, alla yusila baina bainal mudhari fasil ghair al-qasam wa nida awi nida awi aw la nafiyah aw la nafiyah. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang masuk dengan sendirinya, wa amma kai, adapun kai harfu masdarin wa nasbin, huruf masdar dan nasab sama dengan an, huruf masdar yaitu fi'il yang datang setelah dimasuki kai akan ditakwilkan masdar yang dikeluarkan masdarnya. Wa ishtaratu fi nasbi biha an taqaddama lam ta'lil lafdhan. Dan syaratkan dia bisa nasab fi mudhari', nasab dengan kai, syaratnya harus didahului oleh lam ta'lil. Lam menunjukkan nama ta'lil, sebab. Menunjukkan alasan sebab terjadinya sesuatu, tujuannya sesuatu. Lafdhun, baik dilafadkan, lam ta'lilnya dilafadkan, disebutkan secara lafad. Nahu qawli contohnya firman Allah Ta'ala, likaila ta'saw, agar kalian tidak sedih. Kaila ta'saw. Sudah yang terakhir. Tidak, ada syahid. Hai. Terus. Apa syahidnya dinasab dengan kai, terus ini dahului dengan masbukah bila ta'lil lafdhan tak saud sini fi'il mudhari masbuk dengan kai, kai yang didahului oleh la ta'lil lafdhan likai la taksa likai apa ni likai la likai la agar kalian tidak sedih. Mana di mas li likai sebelum kai ni sebelum kai apa lah maksud sebelum hadfun nun nominal af'al khamsah antum atau tataqaddamaha hadhihi lam taqdiran atau didahului oleh lam ka'an taqdiran tidak dilafadzkan taqdiran laisa lahu suratun fi lam muqaddar. Nah qali ta'ala contohnya firman Allah Ta'ala kaila yakuna dula kaila yakuna dulatan ndak ana syahid ha Tidak haif. Masbukah bi lam ta'lil takdiran. Nah di sini haifnya kaila yakuna. Kaila yakuna. Yakuna fi'il mudhari' mansub bi kai. Masbukah bi lam ta'lil takdiran. Di dalam ta'lilnya mana? Takdiran ditakdirkan, enggak nampak. Takdirnya apa? Likaila yakuna dulatan. Dula, apanya dula? Beredar. Nah, beredar. Ada walan bainal aghni wahdahum. Ada tidak beredar di antara orang kaya saja. Fa'idha lam tataqaddam hal lam lafdhan wala taqdira. Apabila tidak didahului oleh lam, lam ta'lil baik secara lafaz ataupun takdir. Kana subian mudmarah, maka nasabnya dengan an mudmarah bukan dengan kai. Wa kanat kai nasuha harf ta'dan, kai sendiri dia sebagai huruf ta'dil. Huruf menunjukkan sebab, tujuan, alasan. Supaya agar dikai, ini huruf yang keempat yang menasabkan sendirinya, ada syarat harus terpenuhi dia bisa menasabkan. Syaratnya apa? Harus didahului lam ta'lil lafdhan atau takdiran. Dia tidak menasab secara mutlak, nasab yang sendiri secara mutlak, namun harus ada syarat yang terpenuhi sehingga dia bisa menasab dengan sendirinya. Yaitu syaratnya apa? An tataqaddamaha lam ta'lil lafdhan atau takdiran. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, kemudian fi'il mudhari setelahnya mansub, maka mansubnya bukan dengan kai, tapi dengan an mudmar wujuban ba'da kai. Kai sendiri, apabila yang menasabkannya adalah an mudmar, kai sebagai huruf ta'lil sama dengan lam ta'lil makna. Kayaknya saya dalam ayat ini, misalnya kai la yakuna dulatan. Kalau kita takdirkan di sini ada lam ta'lil, berarti yang menasabkannya apa? Kai. Kalau kita takdirkan ada lam ta'lil di sini, yang menasabkannya adalah kai. Kalau kita tidak takdirkan di sini, tidak ada lam ta'lil. Kalau maka yang menasabkannya adalah an mudmar. mana yang beda? Apa? Tergantung niat mutakalimnya. Niat yang berbicara dia ditakdirkan ada lamtani ataukah tidak? Enggak melanggar niat. Kalau dia takdirkan ada lamtani berarti apa? Yang maksudnya adalah kayak kalau dia tidak niatkan ada takdirkan maksudnya adalah apa? An mudmarah wujudnya. Ini dalam ilmu nahwu i'rab satu kalimat kadang ada berapa banyak sisi nah boleh nanti maknanya benar tidak salah banyak macam-macam cara ya apa tergantung yang mengi'rab ditakdirkan adalah berarti apa kayak yang maksudkan kalau yang ditakdirkan enggak ada dalam ta'lil yang maksudnya adalah an mudmarah wujuban oh berarti seandainya di i'rab ini dengan keduanya berarti boleh saja. Bisa aja ya, gak berubah mana yang sama. Gak pengaruhi mana yang sama. Ada nanti contohnya tersendiri juga. Kita masih dalam pembahasan bagian yang pertama. Yaitu yang menasab dengan sendirinya. Kita wasif semuanya ada 10, saya mu'alif. Dan yang terbaik jadi 3, menasab dengan sendirinya. Menasab dengan perantaraan mubarak jawazan, menasab dengan perantaraan mubarak ujuban. Pertama ada 4 hurufnya yang menasab dengan sendirinya. An, lan, idan, kai. Ndak terakhir tadi fi'il madhi mabni ala apa dia tutup bukunya merojak dulu fi'il madhi ibna ala madha apa ada apa lagi? Apa? Ini pernah beli al-fat kapan? Beli al-fat dengan al-fat? Al-madi. Contohnya bersama dengan taukid al-madi. Ketika tidak bersambung dengan dalam tetap sebagai akhir atau sama ya. Hah? Ya apa yang minta kalem ya? Apa apa ba? Sama dengan dorong. Apa? Ya, sama dengan dorong. Tidak bisa nembang. Lamin itu simbi syek berarti. Hah? Apa lagi? Hendak firman munafat tadi yang pertama di dalam yata simbi syek berikutnya. Apa? Bersama dengan huruf illah. Huruf illah sebagian fi'il. Apa tadi? Fi'il madhi mabni al-fath. Kapan? Tempatnya di mana saja? Sebutan yang pertama idza lam yatasil bi syai'. Sandoroba akala wazza. Satu ini. Idza lam yattasil bihi waw jama'ah wala dhamir raf'in mutaharrik. mabni ala fat idza lam yattasim bihi wa lam jama'a wa lam damirah mutaharrik. Ya, ada pun kalau domir yang sukun selain wawu jama'ah seperti alif alif tasniyah, dia tetap mabni ala fat. Saya doroba doroba doroba tetap mabni ala fat. Jelasan jelasan ini sukun kan, alif kan sukun. Mabni ala dom kapan? Maldi. Nah, misal. Nah. Mabni ala sukun. Atau secara umum apa? Ungkapan yang lebih umum. Kita selami. Dhamir raf'in mutaharrik. Nah. Antahar dhamir rafa mutaharrik mencakup nun iswah, ta, dengan juga na untuk nahnu. Ini juga ada perbedaan ungkapan yang tadi kita sebutkan, nah, pendapat yang lain. Kalau Asy'ari di sini Muhammad Muhyiddin, fi'il madhi semuanya mabni 'alal fath. Asy'ari Muhammad Muhyiddin, fi'il madhi semuanya mabni 'alal fath. Hanya ada yang lawan. Ya ini wahu alam good sense. Asy'ari, Asy'ari kalau yang Kufa ya Ibn Ajurum banyak ini Kufa. Kalau di syaranya banyak Basra dulu. Ya pembagian tadi itu nawasib tiga Basra. Kalau Kufa semuanya nawasib dengan sendirinya. Anusan yang sunnah lima alif di sini fi'il madhi semua bunyi adan fat. Hanya saja ada yang zahir, ada yang muqaddar. Kata dia bersama oleh jamaah dan merentah itu muqaddar. Tinggal ambil yang mudah yang mana, nah, boleh dipakai. Kemudian berikutnya fi'il amr indak mabni di atas fi'il amr. Apa? Secara umumnya apa? Kaidah secara umumnya fi'il amr mabni di atas istilahnya niyun ala ma yubna alaihi dhari ma yujizamu bihi dhari. Nah, mabni sesuai dengan tanda jazm mudhari'nya. Fi'il amr mabni sesuai dengan tanda jazm mudhari'nya. Kalau mudhari'nya majzum dengan sukun, maka dia mabni 'ala sukun. Saya fi'il mudhari' sal akhir dalam yang tasim bi syai majzumnya dengan apa? Sukun. Nah, maka demikian juga fi'il amr. Tidak kena sain akhir wa namiyata sin bisyai kan juga mabni anas sukun. Demikian juga bila fi'il mudhari mu'tal akhir majzumnya dengan apa? Huruf illah. Maka demikian juga fi'il amr tidak kena mu'tal akhir juga mabni ala hadfi harfil illah. Demikian seterusnya. Ada merinciannya kapan mabni anas sukun fi'il amr. Apa lagi? Bukan. Terus bagi nunun nis niswah. Mabni ala hadzin nun ndak mata fi'lul amr idza اتصل به الضمير ايش اتصل به الف التثنيه او الجماعه او يا المؤنث عن مخاطبنا نمر على الفتح او على السكون المقدر طبعا نعم اتصل به التوكيد المباشر ثم بني على الفتح atau bisa juga memberi alas sukunil muqaddar. Abi ala hadfi harfil illah, madam. Dan ada kana nah, maka macam dan akhir. Dan fi'il mudhari' mabni atau tidak? Apa? Mu'rab selama kecuali apabila bersama dengan nun taukid atau nun niswah. Jadi mu'rab apabila bersama dengan nun niswah mabni ala apa? Fi'il mudhari' bersama dengan nun niswah. Nah, mabni ala niswah. Contohnya apa pertanyaannya apa ini? Il mudhari. Apa? Yadrib. Ya, yadrib. Nah. Abil bersama dengan nun taukid mabni ala apa? Ala ish? Fatnam contohnya. Naam, la yastunanna wa la yakunanna. Ndak apa yang merupakan fi'il mudhari? Apa? Yang amil yang merupakan fi'il mudhari apa? Apa amil yang merupakan fi'il mudhari? Sehingga jilisu Muhammadun. Ya jilisu mana yang merupakan dia? Mana yang merupakan ya jilisu? Ya jilisu Muhammadun. Apa? Ya, dia fi'il mudhari marfu kan? Kan butuh amil, butuh yang menyebabkan dia marfu. Yang menjadikan dia marfu. Apa yang merupakan dia? Yang mana yang merupakan dia? Mana amilnya? Hah? Sebelahnya? Marfu'un bi'amili ma'nawi. Nah. Tajarut minnas berjazi. Nah, yang merupakan amil ma'nawi. Tidak kelihatan deh ma'nawi. Apa itu ma'nawinya? Tajarut minnas. Karena kosong dari amil nasab dan amil jazim. Nah. Ikhwan fil din rahimani rahimakumullah. Ini dapat kita bacakan di sore hari ini. Sedikit yang penting dipahami ya. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.